Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kembali pagi hari ini kita dapat bertemu dalam acara Hikmah Pagi. Sebelum Anda beraktivitas, marilah awali dengan sesuatu yang mendatangkan hikmah dan ridho dari Allah SWT. Dengan mengikuti Hikmah Pagi, kita mengkaji Al-Quran bersama narasumber yang sudah hadir di studio, yaitu Ibunda Ustazah Hajah Faridah Hanum. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan tugas oleh Allah untuk menyampaikan berita gembira dan pemberi peringatan. Ya, pemirsa, pagi hari ini kita akan membahas tentang satu topik yang menarik, yaitu Allah tempat meminta. Ini merupakan satu statement bahwa tidak ada hal lain, tidak ada tempat lain meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibunda Ustazah Hajah Faridah Hanum sudah hadir di studio untuk menjelaskan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar, sehat hari ini ya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, senang sekali kita bisa melanjutkan kajian kita Al-Quranul Karim, dan hari ini kita akan membahas tentang Allah tempat meminta. Ya. Yeah. Dan pemirsa, bersama kami hadir ibu-ibu dan bapak-bapak dari Majelis Taklim Raudhatul Muttaqin dan juga dari Majelis Taklim Nur Ramadan dan Bintaro Jaya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di studio. Dan tentu nanti kami akan memberikan kesempatan ya untuk berinteraktif langsung bertanya kepada Ustazah Bunda Ustazah Hajah Faridah Hanum. Baik, judul kita Allah tempat meminta. Ini judul yang menarik dan ini mengingatkan kita untuk tidak mengambil tempat meminta yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahwa manusia adalah makhluk yang sangat miskin, makhluk yang tidak memiliki apa-apa sesungguhnya. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Kaya, memiliki alam semesta, menciptakan dengan kekuatannya. Kemahagungannya membuat kita manusia ini tentunya menjadi kecil di hadapannya. Silakan Ibunda, mungkin bisa lebih menjelaskan lebih jauh ya melalui ayat-ayat yang diberikan kepada kita. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana saja berada, bapak-bapak, ibu-ibu ya, ada di studio. Sekali lagi kita bersyukur kehadirat Allah karena begitu rahmat, begitu sayangnya Allah kepada kita sehingga kita diberi kesempatan bertemu kembali di dalam acara Hikmah Pagi ini. Dan dalam kesempatan ini kita beri judul Allah tempat meminta. Nah, jadi kenapa Allah bersedia dan memberitahukan kepada kita bahwa meminta hanya dibolehkan kepada Allah. Bahkan kalau kita meminta kepada selain Allah, Allah tuh kalau bahasa kita mah manusia ya Bu, tersinggung aku, kata Allah. Padahal Allah sudah bersiap untuk menolong kita. Nah, kenapa Allah bersiap menolong kita? Karena kita ini pergi merantau. Nah, di rantau ini banyak apa namanya bahaya yang kita tidak tahu, gelombang kehidupan, gelombang kehidupan ini yang kadang-kadang kita bilang sampai 7 keliling kita kadang-kadang ya mengurus apa namanya menyelesaikan persoalan-persoalan hidup ini. Nah, maka Allah bersedia untuk menolong kita. So, kita kalau enggak kenal dengan Allah, nah yang menolong tuh nanti musuh kita jadinya. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah berpesan nih melalui Al-Qur'an, pertamanya kepada Nabi Muhammad, terus Nabi Muhammad punya tugas menyampaikan lagi sampailah kepada kita surat kiriman Allah itu. Mari kita baca surat 2 ayat 186. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Artinya, Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi kalau kita meminta, tentu kita harus dekat kepada orangnya. Maka Allah memberitahukan nih kepada kita, Muhammad, pertamanya gitu. Kalau ada hambaku bertanya kepadaku, kepadamu tentang diriku, gimana Allah itu, bagaimana kami memintanya, kan begitu. Nah, jawablah, aku dekat tuh. Sangat dekat, bahkan di ayat lain kata Allah, aku lebih dekat dari urat leher. Nah, cuma ingat yang hamba Allah itu yang mana yang akan dikabulkan. Jadi di sini dikatakan Allah, apabila dia bermohon, meminta kepadaku, aku akan kabulkan. Nah, biasanya kita kan suka ambil sepotong ayat, kok udah doa 6 bulan gak dikabul-kabulkan juga sama Allah. Nah, mana janjimu ya Allah, kan gitu. Nah, padahal yang mau dikabulkan itu ada syaratnya. Nah, apa syaratnya? Yaitu, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi kalau doa kita mau dikabulkan oleh Allah, penuhi dulu syarat. Ikuti aturannya. Iya, ikuti aturan Allah dulu. Kabulkan apa yang disuruh kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Nah, di mana saya tahu bahwa saya ini bisa apa yang disuruh Allah, apa yang dilarang Allah? Nah, itulah gunanya Quran dikirim kepada kita. Kalau tidak berQuran, kita kan tidak tahu, ya, Bu, apa yang disuruh, dilarang. Nah, jadi setelah kita belajar Quran, kita jadi tahu Allah itu di mana, sama dia, siapa dia yang sayang, sama siapa dia benci, sama siapa dia murka. Kita harus tahu. Nah, kalau kita ngikuti perintahnya, baru doa kita dikabulkan. Baru kita disayang oleh Allah namanya. Nah, perintah-perintah Allah, baca Quran, perhatikan ayat demi ayat, ambil pelajaran. Nah, sudah itu ikuti apa saja yang disuruhnya. Kalaupun kita terpeleset, kita datang lagi minta ampun. Karena Allah juga tahu bahwa kita itu tidak bisa mulus menempuh jalan Allah. Nah, minggu yang lalu kaji kita ya Bu ya, kata Allah, setan itu sudah bersumpah kok, untuk kalau hambamu itu mau menempuh jalanmu, mau taat kepadamu, akan kuhadang dia Tuhan, dari depan, belakang, kanan, kiri, masuk ke hati berbisik-bisik. Nah, Allah tahu itu. Nah, maka kita tidak bisa lurus mulus. Jadi kalau ada orang bilang gini, alah Bu Farida cuma ngomong doang, iya gombar-gembor ayat Quran, tapi nyatanya Bu Farida sendiri juga banyak yang belum diamalkan. Memang saya ngaku, tambah dipelajari Quran, tambah nampak kejelekan kita. Nah, tapi kalau saya dulu belum belajar Quran, marah saya itu. Kamu yang jahat, saya mah baik jadi orang. Begitu kata saya. Ya, karena belum sempurna kita mempelajari. Nah, belum, masih banyak. Kenapa harus dipelajari secara kafah ya? Kafah harusnya, bukannya sholat yang lima aja. Sholat lima waktu ke Mekah apa, rukun Islam lima, banyak lagi yang menyebabkan kita jauh dari Allah. Ya. Bagaimana Bu cara Allah mengabulkan doa? Kan tadi di apa, Allah bilang pasti aku akan kabulkan setiap doa hambaku. Cara Allah mengabulkan doa ini langsung ditunda atau bagaimana Bu? Nah, jadi kadang-kadang ada kita meminta tuh, makanya kalau kata saya jangan meminta mendikte Allah. Tuhan, aku minta mobil, tetangga aku baru beli mobil udah lima tuh, nggak taunya dikasih mobil, kita makan aja susah, tambah penderitaan punya mobil, benar nggak? Jadi kalau kata saya meminta kepada Allah tuh yang sebaik-baiknya. Nah, ya Allah, ikuti para nabi, sayangi aku Tuhan, jangan tinggalkan aku, ya Allah temenin aku kemana pergi, ampuni kesalahanku. Jadi kalau Allah sudah sayang seorang yang disayang, nanti Allah tuh tahu kok, kita tidak punya, Allah tahu. Nanti akan kucukupkan keperluanmu. Tapi kadang-kadang kita kan kalau berdoa kepada Allah minta rezeki, yang kebayang rezeki itu duit, harta. Padahal kita diberi sehat aja udah luar biasa tuh rezeki. Makanya sebaik minta kepada Allah tuh serahkan, pilihkan aku yang terbaik Tuhan gitu. Ya, itu yang kita minta. So kalau kita meminta nih, kadang-kadang sama dengan gini Bu, para pemirsa di rumah, misalnya punya anak baru TK. Nah, ibu orang kaya, sekolah punya, mobil punya, uang miliaran. Si anak bilang, mama beliin dong mobil, saya mau bawa mobil, saya mau pakai gelang, mau pakai anting kayak mama. Kira-kira dikasih gak tuh si anak TK tadi? Nah padahal kita kan sayang, kita sanggup memberi, tapi belum pantas dia dikabulkan permintaannya. Nanti ya nak, kalau sudah besar, mama pelit katanya. Nah gitu juga kita ke Allah. Jadi jangan meminta tuh yang kita enggak tahu apakah yang kita minta tuh baik untuk kita atau tidak. So kata Allah, belum tentu yang baik menurutmu baik untuk kamu, siapa tahu itu tuh buruk untuk kamu. Iya. Doa yang ditunda kabulnya ini juga artinya, artinya itu sebagai salah satu metode Allah mengabulkan barangkali. Ada yang ditunda, ada yang langsung gitu ya. Iya. Ada juga orang meminta begini, kadang-kadang kita lihat orang tuh enggak sholat, enggak patuhlah kepada Allah, tetapi katanya doa saya selalu berkabul katanya. Nah saya suka buat perumpamaan gini, ibu punya anak dua, yang satu baik anak ibu, yang satu jahat banget. Lalu kedua anak ini pergi merantau, suatu hari pulanglah anak yang baik tadi. Nah dia bilang sama ibu, mama suami saya di PHK ma, bantulah ma, minta modal ma gitu. Nah ibu sangat cinta nih sama anak nih, bilang sama bapak, mas jangan dikasih dulu ya mas, mama mesti kangen, kalau dikasih dia buru-buru pergi nanti tuh. Enggak lama datang anak yang nakal tadi. Mama saya minta duit, saya perlu ini perlu itu. Ibu sebel ya mukanya. Kata ibu sama suami, mas kasih aja lah, saya benci dengar dia tuh, biar dia cepat pergi. Nah jadi ada yang dikasih itu karena marah, karena benci. Tuh dikata Allah tuh ada riwayat mengatakan malaikat itu, hamba yang minta tuh aku sebel dengarnya, cepat kasih dia biar dia pergi gitu. Nah ada lagi hamba yang berdoa tiap malam, kata Allah malaikat tahan dulu jangan dikasih, aku senang dengerin suara dia merengek-rengek kepadaku. Jadi begitu Allah tuh mengabulkan doa. Artinya di sini hikmahnya adalah kita husnuzon kepada Allah. Nah, harus bersangka baik. Kita udah mentaati Allah, rasa-rasanya sudah apa yang dikatakan Allah, kita berusaha mengamalkannya, tapi kok doa kita belum berkabul. Ibu harus merasakan, oh Allah sayang sama saya. So kalau dikabulkan besok enggak tahajud lagi, Bu. Gitu kan? Ya. Nah, jadi jangan buruk sangka kepada Allah. Jangan kelamaan ya Allah gitu ya. Iya, jangan. Tapi ada yang buru-buru dikabulkan oleh Allah juga, kalau memang itu harus seketika dikabulkan ya dikabulkan kok. Ibu bapak akan dapat merasakan sayangnya Allah. Kadang-kadang tuh kaget-kaget kita. Ya Allah baru ngomong aja Allah makasih, makasih ya, aku malu sama mu ya Allah. Dan kadang-kadang ada rezeki yang tidak diduga-duga datangnya, Bu. Iya, Allah tahu tanpa meminta aja Allah udah tahu. Oh, kamu butuh ini didatangkan oleh Allah. Kadang-kadang belum ngomong aja udah diberi oleh Allah, ya. Nah, jadi Allah berpesan boleh minta kepada Allah ya. Terus dicontohkan dalam Quran, karena kita akan mengalami yang tidak enak, yang menyakitkan, yang mengerikan, penderitaan-penderitaan di dunia ini. Maka Allah mencontohkan dalam Quran, yaitu kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kamu suri teladan yang baik pada diri para rasul. Nah apanya akan kita contoh, mari kita lihat surat 21 ayat 83. Dan ingatlah Ayub, ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Jadi Allah menceritakan bahwa seorang rasul bernama Ayub, dia itu seorang kaya tadinya, Bu. Tapi setan iri melihat dia begitu taat kepada Allah. Nah kata setan, Tuhan boleh gak aku goda Ayub itu? Betul gak dia benar-benar taat kepada Engkau? Nah boleh, kata Tuhan. Pertama sekali dihilangin kekayaannya itu. Rumahlah terbakar, kekayaanlah, usahanya amruk, hancur-hancuran. Tetap aja Ayub ini taat kepada Allah. Nah Allah bangga tuh kan, tetap dia taat, kata Allah. Nah atas setan, alah karena dia sehat itu, katanya, nah, boleh, bagaimana kalau ku uji, boleh, kata Tuhan. Nah waktu Nabi Ayub lagi sujud, ditiupkanlah baksil ya Bu ya, sehingga mulainya bersin. Habis itu lama-lama batuk, lama-lama sakit badan, lama-lama timbullah bintik-bintik dan sebagainya merah. Lama-lama diobat bukannya tambah sembuh, malah tambah. Malah kisahnya katanya berulat tuh badannya semua. Nabi Ayub tetap aja taat. Nah, kata setan, karena dia tuh masih di tengah-tengah keluarganya, bagaimana kalau dia udah misah? Akhirnya diusir lagi. Masuklah ke dalam hati orang banyak, Ayub, kalau engkau masih tinggal bersama kami, kami bakar engkau. Nah, maka pergi dari sini, karena penyakitmu menular. Nah, ada enggak orang yang sakit, yang susah kayak gitu? Itu kan sekarang, zaman sekarang banyak orangnya, sakitnya tuh katanya enggak ada lagi obatnya di dunia ini, tunggu tinggal mati, kan ada yang begitu. Karena menurut dokteran udah enggak bisa diobat lagi. Ini contohkan oleh Allah Ayub tadi, Nabi Ayub tadi. Karena menurut tabib di waktu itu enggak bisa sembuh tuh penyakit selain dibakar Ayub ini. Akhirnya Nabi Ayub ini pergilah bersama istrinya menjauh dari orang banyak. Nah, di sana beliau datang kepada Allah. Nah, itulah doanya tadi, ya. Apa doanya? Ingatlah ketika Ayub berkata, ya. Apa doanya? Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua yang penyayang. Jadi Nabi Ayub kata istrinya, doalah suamiku kepada Allah supaya dihilangkan penyakit. Tapi Nabi Ayub ini memang orang sudah sangat cinta dan tahu kebesaran Allah, tahu siapa dirinya. Dia tidak berani minta. Tak berani lah itu, Tuhan sembuhkanlah aku dan anakku ini. Bukan begitu. Nah, begitu nabi-nabi itu kepada Allah tuh sangat menjaga sekali perasaan. Ya, jadi dimunculkan apa? Tak Allah, aku kan pengasih penyayang. Ah, dimunculkanlah sifat Allah. Engkau kan pengasih penyayang, Tuhan. Tak ada lagi yang sayang, tak ada lagi yang kasih kepadaku selain Engkau. Seolah-olah itu yang dimunculkan. Nah, lalu kata Allah ayat selanjutnya, ya, kata Allah, aku hilangkan penyakitnya itu dengan cara. Ah, coba disambung ke surat 38 ayatnya 44. Alhamdulillahinnasaitonirrajim. Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar, dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Nah, jadi apa yang menyebabkan doa Nabi Ayub ini dikabulkan? Karena kata Allah dia sebaik-baik hamba dan sangat sabar dan sangat taat kepada Allah. Nah, orang sekarang enggak, yang diambil apanya? Doanya saja. Nah, coba dari 41 kita baca. Dijelaskan lagi dari ayat 41-nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepayahan dan siksaan. Jadi dia tahu bahwa ini godaan setan. Jadi penyakit itu nanti ada tiga macam. Ada penyakit dari alam. Nah, kalau penyakit dari alam, ada obatnya di alam ini. Nah, ini dicontohkan Allah penyakit dari setan. Memang ada. Ya, jangan dibilang enggak ada, ada nih. Nabi Ayub karena digoda oleh diganggu oleh setan. Nah, itu pengakuannya. Aku sudah diganggu oleh setan, Tuhan, katanya, dengan kepayahan dan dengan siksaan. Nah, ada lagi penyakit karena rohnya tidak pernah dirawat. Yang selama ini kalau dulu orang sebut sakit jiwa, kalau sekarang stres. Nah, kalau yang dua ini enggak ada obatnya di dunia ini. Obatnya datang kepada Allah. Inilah Allah contohkan Nabi rohani, Ayub. Ya, Bu, ya? Rohnya yang roh itu tidak bisa diurus oleh orang lain kecuali Allah. Ya. Mereka bertanya kepadamu tentang roh, jawablah, roh itu urusan Allah. Maksudnya Allah yang bisa memperbaikinya. Nah, jadi contohlah Nabi Ayub, kalau kita ditimpa penyakit, udah parah banget penyakitnya. Menurut dokter enggak ada lagi obatnya. Nah, jangan pergi ke mana-mana. Datang kepada Allah. Kayak Nabi Ayub ini, ya. Jadi, tapi apa tadi kata Allah, Ayub tuh memang sangat taat. Itulah syaratnya. Jangan tadinya enggak kenal Allah, sekarang merengek-rengek. Ya Allah, tolong aku, sembuhkan aku. Tuh, yang dilihat tuh apa? Ayub sangat taat. Nah, ayat 42-nya Allah berfirman, hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. lagi. Siapa lagi? Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran. Nah, jadi kisah ini bukan untuk dibaca-baca, dilagu-lagukan saja. Pelajaran, kata Allah. Tapi tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang yang mempunyai pikiran. Jelas Ibu tuh. Jadi kisah tuh bukan untuk didongeng-dongengkan saja. Ya. Nabi Ayub sakit loh, bawa ulat badannya loh. Tuh, diambil hikmahnya. Jadi kalau kita nanti menemui di dalam hidup kita ini persoalan sakit yang tidak sembuh-sembuh, jangan lari kemana-mana, kata Allah. Aku mau membantu. Nah, tapi pertama sekali tadi taatlah kepadaku. Sudah itu berimanlah. Iman tuh bahasa kita. Jalankan perintah. Nah, jalankan perintahnya. Jadi di ayat Quran ini juga Allah menjelaskan siapa sih yang beriman, disebut nama Allah gemetar hatinya, dibacakan ayat Allah bertambah cintanya, lalu dia menjaga hubungan baik dengan Allah, sholat khusyuk dia selalu. Kalau dia dapat rezeki, nah dia berinfak. Nah, itu orang berinfak tuh orang yang sangat disayang oleh Allah. Jadi kalau kita sakit tak sembuh-sembuh ya Bu, ada pula nih pengobatan katanya kalau sakit itu berobat ke sana disuruh beli satu sapi. Nah, sapinya dipotong dibagi-bagikan ke orang miskin ya. Mungkin saja dengan dia berinfak, orang-orang miskin itu kan bisa berdoa nanti. Tapi jangan pula salah. Nanti kita kasih orang miskin, doain ya biar saya sembuh. Nah, itu namanya memberi mengharap balas ya. Infak itu kan menjauhkan bala. Nah, iya. Jadi dengan maksudnya itu apa? Kalau kita berinfak Allah memandang. Iya. Jadi kata Allah, kasihkanlah hak orang miskin, anak yatim, orang-orang dalam perjalanan. Itu lebih baik bagi kamu untuk mencari wajah Allah. Wajah itu artinya perhatian Allah. Cari muka Allah gitu ya. Nah, cari muka. Cari muka. Kan orang suka ini, ngambil muka loh gitu. Jadi kita kan cari muka sama Allah aja. Nah, kita cari muka sama Allah ya. Nah, itu gunanya. Ya, nanti kita lanjutkan kembali pembahasan ini. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami. Dan kami akan kembali setelah informasi yang berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami Hikmah Pagi, dan kita akan lanjutkan kembali ayat yang akan dijelaskan oleh Ibunda Ustazah Farida Hanum. Namun sebelumnya Bunda, kita terima dulu mungkin pertanyaan dari jamaah yang ingin bertanya ya. Baik, silakan Bapak. Ya, sebutkan nama ya Pak. Saya Pedi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dalam Al-Quran yang dibacakan tadi ada kata-kata yang dalam terjemahannya aku adalah dekat. Seberapa dekatkah Allah kepada kita? Karena saya sering melihat atau mendengar bahwa banyak orang-orang membaca dalam masjid itu pakai mic, berteriak-teriak. Padahal membaca doa itu kan mestinya sahdu dan ikhlas dan ikhmat gitu. Tapi kalau sudah membaca dengan mic ini kan sepertinya berteriak-teriak yang tidak keruan gitu. Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kan semenjak manusia itu ditiupkan ruh, itu kan sudah ditetapkan, sudah ditetapkan ya. Sampai kepada rezeki dan sebagainya. Nah, di sisi yang lain tadi dalam Al-Baqarah 186 ditetapkan pula, dijelaskan pula bahwa cara yang terbaik kepada Allah meminta. Nah, sementara kalau kita minta itu kadang-kadang kan orang kan ingin yang selalu lebih ya. Nah, jangan sampai kita kayak Sa'labah sudah diberi malah dia ingkar sampai pada matinya gitu ya. Nah, juga ada di sisi yang lain lagi itu kan bahwa enggak dikabulkan nanti tidak di dunia, di akhirat. Pertanyaannya kiat-kiat apa Bu supaya lebih banyak kita dikabul nanti di akhirat, walaupun juga di dunia dikabul gitu. Ya, dua-duanya. Terima kasih. Ini manusia emang pengen dunia dan akhirat namanya. Robban atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Silakan Bapak, Ibu. Dari Kak Ibu silakan sendiri pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bahwa masih adakah kewajiban terhadap orang-orang beriman untuk tetap mendoakan orang-orang seperti itu. bagaimana kalau orang-orang tersebut adalah merupakan kerabat dekat atau bahkan mungkin orang tua sendiri. Uh-huh. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Ibu Elis. Tiga dulu ya pertanyaan yang tertampung. Pak Pedi tadi ya, dalam Al-Quran ada Allah mengatakan aku sesungguhnya adalah dekat. Iya. Nah, bagaimana dengan doa-doa orang yang berteriak-teriak? Bukan berteriak, mungkin ya agak keras barangkali ya. Teriak tidak. Jadi kalau di dalam masjid seperti kita nih ya, misal orang banyak, terus terang saya kalau disuruh gini, Bu pimpin doa, suara saya tidak kedengeran sama orang banyak, makanya saya pakai mic ya Pak ya. Nah mungkin barangkali yang dikatakan Pak Pedi juga ada loh, ya Allah ampunin aku, ada yang begitu-gitu ada juga ya Pak ya. Jadi Allah tuh dekat, tidak perlu keras-keras kata Allah, ada yang begitu ya. Untuk kita yang sudah tahu Allah mengatakan berdoalah kepadaku dengan harap cemas, dengan hati yang kusuk kata Allah ya. Saya juga pernah tuh tanya sama seseorang, saya bilang kenapa sih kok doa berteriak-teriak, padahal Allah nyuruhnya tuh ya. Jadi saya dapat juga begitu dulu Pak, suruh betul-betul ke Allah, ya Allah di mana engkau gitu. Nah jadi itu setelah saya baca Quran di sini. Iya. Nah jadi memang sebaiknya tuh kita ikutin yang dalam Quran meminta. Tapi kalau Bapak sendiri udah dari lebih baik contoh Nabi Yunus dalam perut ikan. Nah rohnya ini yang ngomong. Bawa seperut ikan dulu Pak. Artinya dulu. Mungkin ini melihat situasi dan kondisi ya Bu. Nah, iya. Kalau kita dihadiri oleh ribuan masyarakat tentu kita harus dibantu oleh pengeras suara barangkali ya. Walaupun pakai pengeras suara, kalau keluarnya dari hati yang lembut tidak akan berteriak-teriak kan Pak ya. Memang ada yang berteriak-teriak, ada. Jadi kalau untuk kita ikuti ayat Quran, walaupun pakai pengeras suara ya tetap dari hati, ya Allah ya Rob ampunin dosa kami kan gitu kan. Nah, enggak usah Tuhan ampunin kami, ada ajaran enggak begitu ya. Ini ada beberapa pendapat ya Pak ya, nanti mungkin bisa kita kaji lagi melalui kitab kuning namanya. Nah, kuning. Bapak Pur tadi bertanya tentang nasib bahwa sesungguhnya sudah ditentukan oleh Allah, tetapi di ayat lain Allah menyuruh kita untuk selalu meminta berdoa gitu. Jadi kadang-kadang kita salah pengertian. Nasib ini udah tertulis, udah dari sononya kan gitu. Yang dari tertulis di Lauhul Mahfudz itu sebenarnya rumusnya. Kalau kamu buat gini, hasilnya begini nih. Tuh, itu yang ditulis. Ya Pak ya. Jadi kita bagaimana nih kita kita enggak tahu catatan saya nih di Lauhul Mahfudz itu apa saya orang celaka, apa saya orang baik. Orang baik, saya enggak tahu. Tetapi kata Allah, berbuat baik itu menghapus kejelekan-kejelekan. Ya. Nah, jadi kalau kita ada juga yang gini, di dalam rahim sudah dicatat tentang apa namanya rezeki. Terus tapi kata Bapak tuh kalau udah dicatat rezeki saya ngapain saya kerja gitu. Nah, ayat Quran jangan diambil satu Pak, nanti lihat di ayat lain. Tak Allah selesai sholat bertebaran di muka bumi, kerja kamu renggut karuniaku. Nah, kan dilihat bertentangan ayat, padahal enggak bertentangan. Kalau kita bahas lagi, rezeki itu tetap dari Allah. Misalnya saya ditentukan rezeki saya 50 ton, belum saya enggak akan mati sebelum Nabi. Tapi kenapa saya suruh kerja Tuhan? Nah, kau kerja dapat 50 ton, kau masukkan ke dalam tempat yang tadi. Itu luber. Nah, lubernya ini cari kebahagiaan negeri akhirat, berbuat baik ke orang lain. Jadi rezeki kita enggak bertambah sebenarnya, Pak. Ya, nah itu. Jadi baca Quran itu enggak cukup satu ayat, lihat ayat ini, lihat ayat lain, apa menegaskannya, apa penerangannya, perlu kita lihat kayak gitu. Dan sesungguhnya kita sendiri kan tidak tahu nasib kita ke depan itu seperti apa. Justru disitulah Allah barangkali menyuruh kita berikhtiar. Ikhtiarlah. Makanya perlu kita tahu Quran itu itulah gunanya Pak ya. Asal kita berbuat baik, sudah itu kalau terpleset datang ke Allah, memang itu saja kerjaan kita di dunia. Nah kalau kata Bapak tadi menjadi ingkar kita banyak, karena apa? Dia berteman sama setan. Tak peduli Quran berarti berkawan sama setan. Itu banyak orang ingkar lupa diri ya. Baik, tadi pertanyaan Bu Elis ini ya, ada orang-orang yang disesatkan oleh Allah dalam surat ke-16 ayat 37 ya disebutkan ya. Nah pertanyaannya masih ada gak sih kewajiban kita nih untuk mendoakan orang-orang yang disesatkan Allah gitu, sampai tidak gitu. Karena ini kan sudah ditetapkan oleh Allah, sampai gak doa kita untuk merubah kesesatan. Jadi selama hidup, selama masih ada roh di kandung badan, itu kewajiban kita Bu ya, watawasobil haknya perlu. Jangan bilang dia mah udah keterlaluan tuh orang enggak bakalan bisa dapat petunjuk. Kita enggak boleh. Itu namanya putus asa. Dan tidak ada yang apa mendahului takdir Allah. Mendahului ya. Jadi jangan bilang orang tuh enggak bakalan dapat petunjuk. Ada teman saya cerita, dia punya kakak katanya tentara. Itu susah katanya dikasih tahunya. Nah, enggak bakalan deh katanya gitu. Sekali waktu dia mendengarkan kaji kita ini, akhirnya dia senang. Nah, setelah itu dia Masya Allah, tidak mau berpisah dengan Quran terus saja dipelajari setiap hari Quran. Tidak masuk akal. Itulah makanya saya bilang sebaik-baiknya tuh kita melihat apapun kejahatan kita doakan aja. Ya Allah sadarkanlah saudaraku itu. Kayaknya hatinya sudah tertutup. Aku tidak bisa buka, tapi Engkau kan bisa Tuhan. Kita bantu. Siapa tahu doa ibu dikabulkan, dia dapat petunjuk. Maka kata Nabi nanti ada orang terpekik melihat catatannya. Tuhan, perasaan aku gak buat kebaikan ini kok ada. Itulah orang yang engkau doakan dulu. Nah, engkau gak tahu dia dapat petunjuk. Nah, setiap dia berbuat baik mengalir kepada engkau kebaikannya. Itulah amal jariah itu Bu, ilmu yang manfaat. Doa ya, doa yang diijabah oleh Allah. Maka jangan pelit berdoa deh ya. Kita doakan negara kita ini juga menjadi negara yang makmur semuanya. Amin ya rabbal alamin ya. Baik, ada lagi Ibu, ada yang satu lagi yang mau nanya ya. Ada yang mau nanya lagi? Satu lagi? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibunda Farida Anum, ini tentang surat Al-Mujadilah ayat 1. Perempuan yang disihir. Surat berapa Ibu? Ayat 1. Enggak suratnya? Surat ke berapa? Surat 58. 58. Oh iya, Perempuan yang disihir oleh suaminya mengadu kepada Allah. Perempuan yang dizihar. Itu maksudnya apa Bu Farida? Jadi sebenarnya itu akan kita terangkan. Ibu udah tanya duluan. Jadi berarti ke bawah dulu. Tolong dibaca surat 58 ayat 1 dan ayat 2. Ada bakal diterangkan ya. Surat 58 ayat 1. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Satu lagi Bu. Teruskan satu lagi Bu. Orang yang berjihar, orang-orang yang menjihar istrinya di antara kamu, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Nah, ini juga dalam hidup sehari-hari, rumah tangga ya Bu ya. Nah, bagaimana orang dulu tuh kalau dia ada bosan kepada istrinya, dia bilang gini, punggung kamu tuh serupa dengan ibuku katanya. Nah, kalau dia sudah ngomong kayak gitu, itu udah jadi ibunya istrinya itu. Dia tidak perlu menafkahkan lagi. Iya, udah jadi ibunya kok gitu kan. Nah, rupanya ada salah seorang ibu yang sudah beriman nih. Sudah tahu ayat Quran, sudah mulai dia dekat dengan Allah. Nah, hatinya menuntut. Nah, masuk akalku katanya. Masa iya aku diserupakan dengan ibunya jadi ibunya. Nah, datanglah ibu itu kepada Rasulullah. Nah, ini pelajaran bagi kita Bapak Ibu sekalian ya, kalau menghadapi sesuatu. Nah, datang dia kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, nak masuk akal aku ya, aku diserupa-serupakan punggungku dengan ibuku jadi ibuku, jadi ibunya katanya. Nah, Nabi sebagai manusia di sini kita lihat ya. Nabi kekasih Allah dan dekat sama Allah. Dia sebagai manusia terpleset juga. Kata Nabi, elah memang begitu. Jadi adat orang jahiliyah itu memang begitu dulu tuh. Kan memang begitu kata Nabi. Nah, si perempuan tadi tidak puas dengan jawaban Nabi. Lalu dia mengadu kepada Allah. Nah, ini perhatikan ya, ngadu kepada Allah. Nah, didengarlah pengaduannya tadi oleh Allah. Turun ayat kepada Nabi. Jadi seakan-akannya Nabi Muhammad ditegur oleh Allah. Hai Muhammad, bukan begitu. Masa diserupa-serupai punggungnya jadi serupa ibu jadi ibunya. Yang ibu tuh yang melahirkan, tahu? Kalau kayak kita itu tuh, masya Allah. Jangan sama-samain. Jangan sama-samain. Ini untuk orang laki nih ya, masya Allah. Nah mungkin. Nah jadi di sini apa pelajaran kita ambil, ibu, bapak sekalian? Maaf ini. Biasanya kita kan kalau udah kataki yang ngomong tuh ustazah, yang ngomongnya Pak Kiai, dengerin aja lah. Kan udah benar, dia kiai kan, dia kan ustazah, dia kan ustaz gitu. Nah jangankan ustaz, ini Allah beritahukan kepada kita. Jangan percaya omongan manusia. Ini nabi aja kekasih Allah bisa kepleset, apalagi ustaz, apalagi ustazah, apalagi Pak Kiai. Jadi tanyakan, ini benar gak ada ayatnya dari Allah? Ada gak tuntunannya? Tanya, jangan katanya-katanya tuh. Nah, inilah pelajaran bagi kita ya Bu ya. Jadi kalau mengadu tuh jangan ngadu ke siapa-siapa. Ngadu kepada Allah. Tersinggung aku, kata Allah, suami saya enggak pulang-pulang saya kadukan sama Bu Epi. Itu saya buka rahasia itu sama Bu Epi. Kata Nabi, orang yang mau buka rahasia seseorang dibuka pula 1000 rahasianya nanti di padang mahsyar. Seseorang yang menutup rahasia seseorang, apalagi kalau pengadilan. Nah, jelek-jelekan kan kalau ke pengadilan. Iya. Kalau ke pengadilan, saya mengadukan suami saya begini-begini jelek. Dia tuh enggak kasih saya belanja, dia selingkuh. Suami saya ngaduin lagi nanti istri saya tuh selingkuh dan sebagainya. Nah, yang Maha tahu persoalan kita kan Allah. Saya pernah jalanin, Bapak Ibu sekalian, kata Allah nih ya. Kalau kita ngadu sama orang, kita yang menyelesaikan persoalan seorang, itu merugikan salah satu. Tapi kalau Allah yang menyelesaikan, subhanallah, mulus jalannya itu nanti. Ya, caranya Allah. Tapi kadang-kadang ya itu tadi, ya, yang didengar doanya oleh Allah, dekat dulu sama Allah, kenal dulu. Ambil muka Allah, mengambil muka itu apa? Ambil perhatian Allah. Banyak-banyak kita kalau punya persoalan, Pak Ibu ya, nah banyak-banyak kita berbuat baik, cari orang-orang miskin yang di dalam penderitaan. Nggak usah minta sama dia, tapi Allah sudah memandang. Ah, nanti mengadulah, ya Allah, kan Engkau yang Maha tahu, aku kayak yang salah, suamiku kayak yang salah, adikku yang salah, mertuaku yang salah, atau aku, kalau aku salah ampunin aku, kalau mertuaku salah ampunin dia, damaikan kami ya Allah. Ah, nanti Allah yang kerja. Tuh ya Bu ya, ini jadi dia mengadu kepada Nabi aja enggak dapat, enggak sesuai dengan hati, hati yang sudah bersih, yang sudah dekat dengan Allah, yahdi qalbah. Nah, jelas Bapak Ibu, ngadulah kepada Allah. Allah menyelesaikan. Turun ayat kepada Nabi Muhammad, ditegur Nabi aja, ditegur Allah. Jadi memang ada sebab nuzulnya nih Bu ya, mengapa ini terjadi Bu ya? Iya, nah kita kan menghadapi persoalan hidup ini. Nah, terus kalau saya gambarkan tiap kepala kita ini ibarat bohlam, ada bohlam tuh yang 60, ada yang 100, ada yang 20. Nah, bohlam saya 20, saya tanyakan kepada yang 100. Nah, pecah ini saya mendapat jawaban nanti. Saya tanyakan kepada yang lebih bawah lagi, yang bohlamnya isinya 15, tambah jatuh lagi saya. Itulah katanya, kepala sama hitam, pendapat berlainan. Dengar dari Mbak Epi lain lagi jawabnya. Dengar lagi dari Bapak Fauzi lain lagi. Tambah pusing saya. Nah, datang saya ke Allah. Ya Allah, ya Rob, Engkau yang tahu, Engkau yang bisa menyelesaikan. Engkau kan sudah berkirim surat kepada kami. Engkau tidak pernah mungkin janji. Kita bisu aja sama Allah. Kayak Nabi apa? Nabi Ayub. Kan Engkau pengasih penyayang Tuhan. Masa tega liatin aku nih dari jahatin sama setan. Kan setan itu musuh aku. Aku tidak berdaya. Dia apa, licik. Engkau yang bisa, Engkau yang kasih SIM surat izin menggoda. Nah, kita datang, itulah untungnya kita punya ilmu tentang Allah. Nah, munculkan aja itu tadi. Ya Pak ya, Ibu ya. Nah, jadi jangan sekali-kali mengadu kepada orang, tersinggung aku, karena Allah sudah bersedia kok menolong kita. Ya. Nah, masih ada satu ayat lagi. Nah, kita lihat lagi. Cerita kan tadi, persoalan apa tadi? Persoalan berumah tangga. Sekarang persoalan dengan anak. Nah, ada lagi kan orang itu, Bu, anak saya nakal, doanya apa sih Bu? Kita lihat lagi. Allah memberitahukan contoh suri teladan, yaitu Nabi Yakub. Mari kita lihat Yakub. Surat 12 ayat 18. Surat 12 ayat 18. Mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran dengan darah palsu. Yakub berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang yang memandang baik perbuatan yang buruk itu, maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah sajalah yang dipohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Ya. Nah, jadi di dalam Quran itu banyak kisah Nabi, Mbak Ibu sekalian, para pemirsa di rumah, bacalah. Ini Allah menceritakan menghadapi kenakalan anak. Nah, bagaimana Yakub menghadapinya? Datang kepada Allah. Ya. Nah, nanti ada lagi persoalan, persoalan orang jahatin kita. Itu macam-macam di sana. Di dalam Quran itu, acaranya semua nabi-nabi itu tidak ada yang berhasil. Kita lihat lagi kisahnya Nabi dulu saya kirain Nabi Yusuf itu hebat, bisa melawan bisa melawan godaan. Padahal setelah kita lihat, enggak, semuanya Allah menolong. Ya. Dulu kita dengar juga kisah Nabi Musa bisa memenangkan pertandingan dengan Fir'un. Setelah kita tahu, enggak, Allah juga yang kerja semua. Nah, jadi itulah gunanya. Karena itu juga doanya Nabi Musa juga kepada Allah. Iya, jadi minta dia kepada Allah pertolongan. Tidak ada yang bisa menolong selain Allah. Jadi kalau kita minta tolong kepada selain Allah, berarti kita sudah menduakan Allah. Biar sholat haji 10 kali, kata Tuhan, dosa syirik tidak akan ku ampuni. Baik, Ibu, sayang sekali waktu kita dibatasi dan perasaan belum apa-apa ya, baru satu jam. Tapi tidak terasa karena perbincangan kita menarik ini ya, seputar manusia digoda setan, seputar kita bagaimana mengadukan segala hal kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Untuk menyempurnakan pertemuan kita, mari kita tutup dengan doa ya, yang dipimpin oleh Bunda Ustazah Hajah Saridah. Silakan, Bunda. Baiklah. Nah, baiklah, para pemirsa di rumah, bapak-bapak, ibu-ibu studio, tidak ada yang bisa menolong kita selain Allah. Nah, mari kita berdoa kepada Allah untuk kita dan untuk negara kita ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, jadikanlah kami rakyat Indonesia ini menjadi hamba-hamba yang tunduk patuh kepadamu, hamba-hamba yang beriman. Jadikanlah ya Allah pemimpin-pemimpin kami, pemimpin-pemimpin yang beriman kepadamu. Dan beriman yang engkau maksud itu ya Allah, orang-orang yang sangat cinta kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami semua ya Allah, umat manusia ini mendapatkan redomu, menjadikan cinta kepadamu. Ya Allah, tak ada yang bisa memberi petunjuk selain dari engkau. Maka tolonglah kami ya Allah, bilalah kami ya Allah, jangan biarkan setan-setan musuh-musuh kami itu memperdaya kami. Jangan biarkan dunia yang palsu ini menipu kami. Ya Allah, ya Rob, kami yang hadir di sini, kami memohon kepadamu, jadikanlah kami semua menjadi hamba-hamba yang sangat mencintaimu. Jauhkanlah ya Allah dari selainmu di hati kami. Cukuplah kami hanya mencintaimu dan mengharapkan redomu, mengharapkan ampunanmu. Ya Allah, ya Rob, jadikan kami semua menjadi orang yang beralquran, Alquran yang baik-baik ya Allah, yang dipakai oleh Nabi Muhammad, yaitu orang-orang yang beriman. Sebab dalam Quran engkau menceritakan juga cerita tentang setan, cerita tentang orang kafir, cerita tentang orang munafik. Ya Allah, jadikan di hati kami hanya engkau. Jauhkan kami dari sifat-sifat yang tercela itu ya Allah. Hiasilah diri kami dengan sifat-sifat terpuji. Ya Allah, jadikan kami semua menjadi hambamu yang bersyukur. Ajarkan kepada kami cara bersyukur yang benar. Ajarkan kepada kami cara beramal soleh yang kau redoi. Masukkan kami ke dalam godongan hamba-hambamu yang soleh. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba yang sabar, yang ikhlas, yang redo dan kona'ah dengan apa yang kau berikan kepada kami. Ya Allah, jika engkau mematikan kami, matikan dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, demikian perjumpaan kita bersama Bunda Ustazah Hajah Faridah Hanum, dan mudah-mudahan saja kita senantiasa mendapatkan hidayah bahwa hanya orang-orang yang beriman yang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya mereka lah yang berhak meminta kepada Allah SWT. Allah senantiasa dekat kepada hambanya, oleh karena itu selalulah minta kepada Allah SWT, pasti dikabulkan oleh Allah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.